Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawja fasa minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaquullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna wa kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaquullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin rahimah wa rahmatullahi jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta mujinya, karena memang hanya hak Allah Subhanahu wa taala segala bentuk pujian kesempurnaan. Kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala pujian-pujian itu. Hadirin rahimah wa rahmatullahi jami'an wa barakallahu fikum. Dan pada kesempatan kali ini, na'am warakallahu fikum, kita masih dalam bahasan al-luqatah dan masuk dalam bagian akhir dari pembahasan luqatah. Sampai na'am warakallahu fikum, kita telah mengetahui tentang apa itu luqatah. Ya, khairatul rahmah rahmatum jain warakallahu fikum. Kemudian macam-macamnya. Ya khalifat entah marah mengucapkan para kalafikum. Ada luqatah yasira, ada luqatah kafira, ada adalah masing-masingnya. Ya khalifat entah marah mengucapkan para kalafikum memiliki hukum sendiri-sendiri. Kalau luqatah yasira semata-mata mendapatkannya sudah diizinkan untuk menggunakannya. Kalau luqatah ya kafira dengan dhabitnya na'am wa kalafikum, barang temuan yang secara umum masih dibutuhkan oleh orang ya, dari strata sosial menengah ke bawah masih dicari na'am warakallahu fikum. Ya khalifat rahmakum, maka na'am warakallahu fikum gak bisa langsung dimiliki, gak bisa langsung digunakan ya, kecuali setelah ditarif selama setahun. Dan dalam pembahadilawah dalam proses ta'rif tersebut, Rasulullah SAW na'am warakallahu fikum memberikan beberapa ketentuan. Yang pertama disuruh untuk pada kita semuanya agar mengenal na'am barang yang ditemukan entah itu wadahnya atau entah na'am warakallahu fikum talinya na'am warakallahu fikum. Kata Rasul, i'rif ifasawika'a na'am warakallahu fikum. Ini perintah na'am warakallahu fikum. Adapun terkait dengan isinya na'am warakallahu fikum ya, ini tidak disebutkan di situ na'am warakallahu fikum. Kalau bisa ya enggak apa-apa na'am warakallahu fikum. Kalau enggak, maka cukup dengan mengetahui na'am warakallahu fikum wadah dan talinya na'am warakallahu fikum, atau na'am warakallahu fikum. Dan berikutnya na'am warakallahu fikum al-isyah na'am warakallahu fikum. Sekarang kita bahas marah mukmin. Ya, ala khilafin bainal ulama. Ya, khilaf dengan para ulama apakah wajib atau tidak. Ada yang mengatakan wajib karena apa? Dalam hadisnya na'am warakallahu Iyad ibn Himar dengan lafaz fal yushid na'am warakallahu. Ya, sementara dalam hadis yang lain tidak disebutkan. Ya. Ya qarifatullah marahmukum jami'an barakallahu fiikum. Ala kulli hal al-ihtiyat berkaitan dengan apa? Luqatah adalah al-isyad. Ya. Dawai adrin. Ya, mempersaksikan barang temuan itu ketika ditemukan kepada dua orang saksi yang adil. Gitu ya. Ya qarifatullah marahmukum jami'an barakallahu fiikum. Ya. Masih tersisa dua pembahas. Yang pertama na'barakallahu fiikum. Ini semuanya luqatah di mana saja kita temukan na'barakallahu fiikum. Ya, demikian itu yang harus kita lakukan. Ya. Ya karibin ta na'barakallahu fiikum barakallahu fiikum. Yaitu di dikenal na'barakallahu fiikum ya, ta'rif wa ta'aruf. Gitu. Ta'rif wa ta'aruf itu harus na'barakallahu. Ya, ta'rif itu kita umumkan, ta'aruf kita mengenali barangnya. Ya, na'barakallahu fiikum. Kemudian ada tambahan untuk hati-hatinya diisyhadkan, dipersaksikan. Ya. Semuanya na'barakallahu fiikum. Dan ini untuk luqatah ya. Bukan luqatah yang yasir. Kalau luqatah yang yasir enggak perlu. Karena Rasulullah SAW ketika menemukan tamar itu langsung kalau seandainya enggak takut ini sudah barang sedekah tak makan. Gitu. Adapun luqatah berupa ya nama atau bola berupa nama barakallahu fikum berupa unta maka tidak boleh untuk di apa di iqtiqat nama orang diambil sebagai barang luqatah gitu ya. Ya qul bi tah marahmukum jua'an barakallahu fikum. Nah, tersisa dua pembahasan yaitu pembahasan terkait dengan luqatatu Makkah. Ya, luqatatu Makkah wa luqatatul mu'ahad. Nah, barakallahu fikum. Ya. Luqatah yang ditemukan di Mekah. Na'barakallahu fikum. Dan luqatah yang ditemukan di negeri orang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin. Gitu ya. Ya khairi tentah mengkumuh. Ini disebutkan oleh ma'alif rahmat ta'ala karena masih berkaitan dengan luqatah. Na'barakallahu fikum. Ya khairi tentah ma'arahmukum ju'an barakallahu fikum. Kalau luqatah di tempat-tempat yang lain ya, selain di haram barakallahu fikum. Mari kita tah marhamakumullah, maka setelah setahun seorang bisa menggunakannya. Nah, barakallahu fikum. Tapi beda dengan luqatah di Mekah. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, enggak boleh diambil. Enggak boleh diambil. Layakil kata Rasul, enggak halal. Na'barakallahu. Ya. Khalifah tentah marahmukum. Bahkan disebutkan dalam hadis nanti. Nah, Nabi SAW. An-luqatul hajj. Na'barakallahu. Nabi SAW marah dari barang. Ya, luqatahnya orang yang haji. Ya, khalifah tentah marahmukum. Jangan barakallahu. Ya. Ya, khalifah tentah marahmukum. Sehingga. Kalau enggak halal berarti haram diambil. Kecuali bagi mereka yang mengambil barang tersebut untuk diumumkan. Ya, untuk diumumkan. Dan ini enggak ada batas. Ya, enggak ada batas. Pokoknya selama barang itu diambil, maka harus diumumkan. Ya, bertahun-tahun lamanya pun. Enggak masalah, harus. Jadi enggak boleh dipakai. Wallahu a'lam bishawab. Beda dengan luqatah apa? Selain luqatah yang ditemukan di tanah haram. Ya khalifitin rahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum. Dan berikutnya yaitu terkait dengan luqatah na'barakallahu fikum yang ditemukan di negeri yang melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ya khalifitin rahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk pada hadis yang akan membahas tentang permasalahan yang kita isyaratkan tadi, kita baca terlebih dahulu hadisnya Iyad bin Himar. Na'barakallahu. Ya qul bi din rahmah wa rahmatun jami'an. Man hafdhal hadis fa yaqra. Masyaallah barakallahu fiik. Ya. Qal al-mu'allifu rahimahullahu taala wa an Abdurrahman ibn Utsman At-Taimi dari Abdurrahman ibn Utsman At-Taimi. Abdurrahman ibn Utsman At-Taimi huwa Qurasyun, termasuk nama raqafikum Qurasyi. Wa ibnu akhi Talhah ibn Ubaidillah. Dia adalah anak saudaranya Talhah ibn Ubaidillah. Nama raqafikum. Nah, aslama yawma fath, masuk Islam pada saat Fathu Mekah. Nah, warakallahu. Kali bin Rahmah rahmukumujian, warakallahu fikum. Beliau meriwayatkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam naha an luqatatil hajj. Kali bin Rahmah rahmukumullah jami'an barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wasallam melarang dari barang temuan orang yang haji untuk diambil. Nah, barakallahu. Rawahu Muslim. Bukhari bin Rahmah. Nah, kalau kita mau nah barakallahu fikum, mau perinci nam lafadznya, kata-katanya, luqatah qad marra ma'akum. Ya. Qad marra ma'akum ta'rifnya. Na'am warakallahu fikum. Ya qali bin rahmah rahmukum. Yang namanya mulqata itu adalah malun au ikhtisasun bola an rabbi. Bola an rabbi. Ya, harta atau ikhtisas yang nam hilang dari pemiliknya. Na'am warakallahu fikum. Bola an rabbi. Qali bin rahmukum. Walaupun tahmarah mukmuh. Nah ini na'amwara kembahasan itu luqatatul hajj. Berarti na'amwara kelafikum barang yang hilang dari orang yang melakukan ibadah haji. Yeah. Jadi kalau kita na'amwara kelafikum membahas tentang al-hajj, kapan seorang itu dikatakan hajj? Yeah, na'amwara kelafikum. Itu saat dia melakukan apa, selesai melakukan ihram, apa na'amwara kelafikum. Melakukan na'am barakallahu fikum ihram di itu di miqat misalnya amat ya, antum yang na'am barakallahu fikum yang dari Madinah misalnya ya, maka ketika dia melakukan na'am barakallahu fikum ihlalnya di miqat Dhul Hulaifah ya, ketika dia mengatakan pakai baju ihram kemudian mengatakan labbaikallahumma hajjan, maka saat itu antum sudah dikatakan hajj. Ya, meskipun masih di apa? Di Madinah. Di Dhul Hulaifah. Nanti saat itu na'am barakallahu fikum, antum na'am barakallahu fikum akan pergi menuju ke Mekah. Ya, kok misalnya na'am barakallahu fikum antum singgah di sebuah tempat barang antum jatuh, ya. Berarti itu luqatul hajj. Sehingga orang menumpukannya enggak boleh. Dilarang. Nah, Rasulullah SAW an luqatul hajj. Ini zahirnya demikian. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, walau ihram min Dhul Hulaifah. Ya, seandainya dia telah ihram di Dhul Hulaifah, kila innahu hajj, maka dia adalah orang yang haji. Wa idza dha'a minal muhrim bil hajj luqatatan, kalau hilang barang dari orang yang telah melakukan ihram, ya. Fa innal hadis yantabiqu alaihi, maka hadis ini bisa diterapkan padanya. Fi zahiri, pada zahirnya. Annahu yanha an luqatatihi idza wajadta fi makanil has allati nazala. Maksudnya syariat Nabi alaihi salatu wasalam melarang dari mengambil barang yang hilang dari jemaah haji tersebut, na'am waqla fikum, di tempat jemaah tersebut singgah. Walau kanu di Badr misalnya. Walau kanu, na'am, meskipun dia masih di Badar, di tempat yang belum masuk tanah haram. Na'am waqla. Ikhwan fil rahmakum. Fa innaha la ta'khudha. Fa innaka la ta'khudha, maka kau enggak boleh mengambilnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam anha an luqatil haj. Ini. Sekarang pembahasannya, apakah itu yang dimaksud? Ini bentah marah mengucapkan para kalafikum. Maka dikatakan oleh Imam As-Sunani rahimahullah taala, yang dimaksud enggak demikian. Ya kalau bentah mengumum al murad, ma doa fi Makkah. Yang dimaksud adalah barang yang hilang di Makkah. Biasanya barang yang hilang di Makkah itu punyanya jamaah haji. Biasanya gitu. Makanya nama Rasulullah fikum, Rasulullah SAW mengatakan nam luqatatil haj. Nama Rasulullah fikum. Khalifitullah marahmukum insya'il barakallahu fikum. Ini nama Rasulullah fikum. Hadis ini diterangkan dengan hadis yang lain. Ya khalifitullah marahmukum insya'il barakallahu fikum. Sebenarnya dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan makna tadi bahwasanya dimaksud itu bukan yang zahirnya. Bukan zahirnya. Tapi yang dimaksud adalah luqatah yang ditemukan di tanah haram. Ya, di Mekah. Paham ya? Ya kan ibn Tahmarah rahimahullah jami'an barakallahu fikum dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan annaha la yakhillu atau la takhillu annaha, yaitu kota Mekah itu la takhillu luqatatuha, la takhillu luqatatuha illa limunshidin. Ulangi lagi, annaha la takhillu luqatatuha illa limunshidin. Bahasanya kota Mekah itu enggak halal barang temuannya kecuali na'amarakallahu fikum bagi orang yang mengambil dalam rangka untuk diumumkan. Disiarkan. Ikhwalifitun rahmahurrahmukum jain barakallahu fikum. Ikhwalifitun rahmahurrahmukum. Wahamal jumhur. Wahamal jumhur ala annahu nahyun anil taqatiha litamalluq la litta'rif. Dan jumhur membawa hadis ini bahwasanya larangan mengambil barang temuan tadi walaupun di Mekah itu dalam rangka untuk dimiliki, bukan untuk diumumkan. Kalau diumumkan boleh diambil, tapi diumumkan dan itu berlangsung selama-lamanya. Nah, terus apa sih hikmahnya? Kok sampai nah barakallahu fikum? Barang temuan yang ada di Mekah enggak boleh diambil. Di antara hikmahnya rahimakumullah untuk menunjukkan bahwasanya kota Mekah itu adalah kota yang aman. Bahkan untuk barang yang tercecer pun aman. Misalnya ada orang haji. Nah, barakallahu fikum pergi ke sana. Khalifatun rahimakumullah. Barangnya jatuh misalnya. Semua pihak tahu, enggak boleh diambil, enggak boleh diambil. Sang pemilik na'amarakallahu, orang pertama lihat, ada barang jatuh. Itu uangnya banyak, 1M na'amarakallahu. Di situ na'amarakallahu. 1M. Wah. Dibiarkan na'amarakallahu. Kan ya? Ya kan, wintah macam barakallahu. Orang dua lagi na'amarakallahu mau, dibiarkan lagi. Orang ketika mau, yang punya an'am warakoh akan nyari. Tadi saya kemana ya? Oh ya kesini. Ketemu misal. Kan itu ya. Sehingga aman an'am warakoh itu. Khalifatun tahmarah mujain parakoh. Nah. Itu. Kalau lah harus diambil, maka harus diumumkan. Dan niatnya orang yang mengambil itu mengambil barang tersebut untuk diumumkan supaya nanti na'am warakallahu fikum pemiliknya datang dan mengambilnya. Begitu ya. Sekali lagi untuk menunjukkan bahwasanya na'am tanah haram itu adalah tanah yang daerah yang sangat aman sekali. Aman. Begitu ya. Ya qul bi tahmarah wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Itu di antara hikmahnya. Dari hadis ini rahiman wa rahmukum jami'an bisa diambil faedah tahrimu iltiqatil luqatah fi Makkah. Nah, haramnya mengambil barang temuan yang ada di tanah Makkah namara kalau. Ya. Ini entah punyanya nam jamaah haji atau punya penduduk Mekah. Ya, nawarakallahu. Entah punyanya jamaah haji atau punyanya penduduk Mekah, nawarakallahu fikum, maka jangan diambil kecuali dalam rangka untuk diumumkan. Cera ya. Ya qul bi tahmarah wa rahmukum jami'an barakallahu. Ya. Dan ini nawarakallahu fikum tidak semata-mata amara kalafikum punyanya jamaah haji. Jadi penyebutan amara kalanah Nabi alaihi salatu wasallam an luqatil hajj itu mim bab aglabiyah. Biasanya sing sering ilang iku barangnya jamaah haji. Allah. Paham ya? Sing sering ilang. Yang sering hilang itu amara barangnya jamaah haji. Khalifatullah rahimakum jua barakallahu. Barang apa saja yang tercecer di tanah Mekah amarakallahu fikum, maka dilarang bagi kita untuk mengambilnya kecuali kalau kita berniat untuk mengumumkannya. Paham ya? Nah, warakallahu. Qalbitullah marhum jami'an barakallahu. Nah. Kemudian amarakallahu fikum, ya. Nah, dalam hal ini juga menunjukkan amarakallahu fikum diambil faedah amnu ardil haram, amannya amarakallahu fikum negeri haram. Ya, yeah. Jangankan masalah darah, masya Allah. Ya, yeah. Darah, binatang buruan nggak aman di sana. Ya, yeah. Nggak boleh kita amarakallahu berburu. Ya, di tanah haram apalagi orang yang nah barakallahu fikum sedang berihram. Ya. Kalau pas sedang berihram enggak boleh berburu. Nah barakallahu fikum. Beda hal tuh pas waktu kalau sudah enggak baru boleh berburu nah barakallahu fikum. Ya. Tapi dalam kondisi ihram enggak boleh. Hatta nah barakallahu saking amannya nah barakallahu fikum. Ya. Tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di situ tidak boleh dipoklek, apa sih boleh diputus na'amarakallahu fikum dahan-dahannya, na'amarakallahu fikum rumput-rumputnya kecuali kalau rumput itu her ya tidak boleh dicabut, nih itu menunjukkan akan amannya. Demikian pula nam terkait masalah luqatah tidak boleh diambil untuk menunjukkan amannya negeri haram, negeri Mekah, na'amarakallahu fikum. Kalau lebih tentang na'amarakallahu fikum sesuai dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ya kan lebih tentang marah kemujian para kalau begitu ya. Betul aman. Ya kan lebih tentang marah kemujian para kalau. Kemudian berikutnya hadis terakhir dari bab ini nama rokalafikum. Al-Mikdam ibn Ma'di Karib. Dari Al-Mikdam ibn Ma'di Karib. radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ala la yahillu dhunabin minas sibai walal himarul ahliyu walal luqatu min mali mu'ahadin illa ayyustaghna anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ala ketahuilah. Ini di tanbihnya, ma'amurakullah. Tahuilah, tanbih oleh Rasulullah SAW. Termasuk usul tanbih ya. La yahillu duna bimnasibah. Enggak halal. Hewan-hewan yang memiliki taring. Dari hewan-hewan buas. Ya, singa. Macan. Harimau. Ya. Kemudian, serigala. Khalifat Mbah Marahmukum juga berkahlah. Khalifat Mbah Marahmukum. Ini sebuah kaedah yang mencakup semua hewan yang bina biaftash. Hewan yang dengan taringnya dia na'amurakulafikum nam buas. Khalifat Mbah Marahmukum. Maka itu na'amurakulafikum ya, haram kata Rasulullah SAW. Karena Rasul mengatakan la yahillu, tidak halal. Khalifatun rahmah mukmin para khalifah. Nah, dan ini sebagian para ulama membawa kaidah ini bahkan untuk binatang laut sekalipun. Sehingga mereka mengatakan at-timsah haram. Apa at-timsah? Bajul, buaya, namaraklawikum, ya, buaya, haram. Kenapa? Duna bin yaftarishbi, punya taring yang apa? Yang nam dia buas dengannya. Ya, khalifat rahmukum, wakadarikal fil, ya, fil, ya, gajah, namaraklawikum, itu punya taring namaraklawikum, ya. Gadingnya itu taringnya ya, ya. Demikian kata para ulama dan mayoritas Syafi'iyah berpendapat demikian. Haram. Ya qaribatun rahmatukum jami'an wa barakallahu fikum. Sebagian lain mengatakan khusus untuk timsah na'amarakallahu fikum, ada yang mengatakan halal. Kenapa? Termasuk binatang laut. Nah, kata Rasulullah SAW, watahuru ma'u wal hillu maitatuhu. Datang laut itu apa lautan itu amaraklawikum, air yang suci bangkainya halal. Dan ini apapun hatta ular laut amaraklawikum. Atau anjing laut atau babi laut semuanya yang laut-laut amaraklawikum itu halal amaraklawikum dengan kaidah tadi. Kemudian di apa? Di intiqat ya, dikritik untuk pendapat yang pertama na'amurakallahu fikum. Kalau alasannya bajul atau buaya tadi an haram gara-gara apa? Punya taring yang yastarisbi, hewan laut yang lebih ganas daripada buaya ada, tapi mereka semuanya mengatakan halal. Maka mereka pun mengatakan dengan kaidah tadi halal. Buaya, daging buaya halal. Gitu ya. Di antara pendapatnya Syekh Muhammad Mursyid Utsaimin juga fatwa Lajnah Daimah. Buasanya na'amurakal at-timsah halal. Bisa dimakan. Tapi itu enggak. Antum tega makannya ya. Na'amurakal. Ada yang pernah makan daging buaya? Ada yang makan? Enggak ada ya. Na'amurakal. Ikhwan fillah rahimakumullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian wal himarul ahliyah na'amarakallahu. Demikian pula na'amarakallahu himar ahli. Himar ahli itu na'amarakallahu keledai itu. Ini bukan berarti na'am keledai yang jina. Kalau keledai yang liar boleh. Iya, enggak. himar himar ahli itu na'amarakallahu fikum jenis. Nih. Istilah untuk sebuah jenis hewan. Nih, demikian pula himarul wahsyi itu jenis. Kalau himarul wahsyi itu zebra, na'amarakallahu ya. Zebra itu jenis zebra itu namanya himarul wahsyi. Ya kan itu entah marahmukmujaan barakallahu fikum. Tapi kalau himarul ahli ya jenis keledai meskipun loyarnya kayak apa na'amarakallahu fikum ya haram masuk himarul ahli. Paham ya? Paham ya? Seperti bakor, ya. Bakor itu na'amarakallahu fikum sapi itu. Yang antum tahu itu nama. Tapi kalau bakorun wahsyi itu na'amarakallahu banteng. Ya. Itu beda itunya na'amarakallahu beda. Beda istilahnya. Ya kan ibit entah marah mukmujal barakallahu. Sama seperti ini. Juga haram. Nah warakallahu. Ya. Yang memang keledai. Keledai nah warakallahu. Ya. Dan yang ketiga nah warakallahu fikum. Al-luqototu min mali mu'ahadin. Luqotoh dari harta. Ya. Mu'ahad. Ya. Orang yang berasal dari negeri. Yang melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ya kan ibn rahmah rahmukum jami'an barakallahu fiik. Ya. Ya kan ibn rahmah rahmukum jami'an barakallahu fiik. Ini hal apa haram untuk diambil. Jangan diambil. Ya kan ibn rahmah rahmukum jami'an barakallahu fiik. Seperti na'am barakallahu fiikum. Antum jalan-jalan. Ya. Syiahah na'am barakallahu fiik. Bukan ibn rahmah. Kita mengetahui itu, dari apa kebanyakan penduduknya bukan apa orang-orang kafir ya. Nah, seperti kita syahan amarakallahu fikum ke negerinya orang kafir, misalnya ke Amerika atau ke Prancis atau ke mana amarakallahu yang terkenal sebagai negeri orang-orang kafir yang telah melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kalau kita rahmah kemudian kita melihat nama atau menemukan sesuatu yang itu menjadi khususia harta mereka. Ya, seperti na'amarakallahu fikum. Ya, menemukan emas berupa salit. Berarti kan tidak ada yang lain kecuali harta mereka. Ya kan? Emas, masya Allah, tapi bentuknya salit. Nah, salit itu kan khususia mereka ya. Na'amarakallahu fikum. Jangan diambil. Nah, ya kalau kita hukum illa ayustagna anha kecuali ya sudah tidak dibutuhkan. Ini ada dua makna na'amarakallahu fikum. Maknanya na'amarakallahu fikum kecuali ya barang-barang yang hakir yang sudah tidak dibutuhkan. Kayak permen na'amarakallahu fikum ya sudah na'amarakallahu hatta di negeri muahad tidak apa-apa diambil. Nah, kalau bintang atau nah barang-barang yang pemiliknya sudah raiku. Enggak butuh na barakallahu fikum. Dibuang gitu ya na barakallahu fikum. Ya kalau fitbah makmu. Artinya sudah mengizinkan kalau barang itu diambil sama orang itu. Labas na barakallahu. Silakan. Enggak apa-apa. Tapi hukum asalnya ketika ada na barakallahu fikum barang temuan di negeri kafir dan itu min khususiyatihim. Ya, barangnya mereka maka jangan diambil, enggak boleh diambil. Kalau bintang merah itu, hari ini untuk mukmin para kelafikum ada berapa faedah yang bisa diambil. Yang pertama, tahrimu bi annab nasiba, haramnya hewan-hewan yang memiliki taring, ya, yang memiliki taring dari kalangan hewan buas. 6. Likaulihi ala la yahillu, ketahuilah tidak halal, berarti haram na'amarakallahu. 6. Dan ini na'amarakallahu fikum merupakan dhabit untuk sekali lagi sebagaimana kita sebutkan tadi dhabit untuk ya mengatakan hewan itu termasuk haram atau tidak. Gitu ya, na'amarakallahu fikum. Di samping na'amarakallahu fikum ada nas-nas ya yang telah dinaskan oleh syariat na'am barakallahu fikum. Ya. Ya qali bi tah marhamakumullah, maka ini juga dipakai sebagai sesuatu yang digunakan untuk menentukan oh ini haram. Ini tidak na'am barakallahu. Ya qali bi tah marhamakumullah barakallahu. Nah, sehingga setiap yang bertaring yang dengan taringnya dia puas na'am barakallahu fikum, maka dia haram. Khalifat Bahmaram. Bagaimana dengan babu? Babu itu apa? Hina ya. Nama orang kalau bahasa itu hina ya. Hina tahu ya. Nam. Khalifat Bahmaram mukmin para kalau ini halal amar kalau. Dan para ulama khalifat para kalau tidak menyebutkan, tidak menggolongkan dia termasuk apa? Binatang buas. Wallah alam besar. Meskipun punya taring lah orang, bahkan dihabarkan hina atau babu ini termasuk pemakan bangkai. Gitu ya. Wallah alam bisawab. Sekali bicara marah kemudian para kalafik. Kemudian amara kalafiko. Faedah berikutnya. Annama kana sabuan la nabalahu, bahwasanya hewan buas yang tidak punya taring nama rokok ay laisa yaftaris binabi, dia tidak buas dengan taringnya nama rokok fawa halal nama rokok fawa halal, maka binatang tersebut halal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtarata syartain. Karena Nabi alaihi salatu wasallam persyaratkan dua persyaratan. Yang pertama, annalahu naban yaftarisu bi. Dia punya namarakallahu fikum. Sekali wit mbah marah mukmujuan barakallahu fikum, taring yang dia buas dengan taringnya. Namarakallahu. Sekali wit mbah marah mukmu. Yang kedua, annahu sabu. Ini sabun minasiba, termasuk binatang buas. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sehingga dari itu na'am barakallahu fikum. Ya, kucing termasuk. Ya. Ikhwan fillah kucing termasuk. Di samping ada nasnya. Wa minasiba na'am barakallahu fikum. Kucing itu punya taring. Jadi kalau dia na'am barakallahu fikum ngamuk dengan taring, ya luar biasa namarakallahu kucing itu ya, genteng-genteng sampai hancur semua namarakallahu fikum. Iya ya khalifat entah marah hukum jual barakallahu. Nah kata beliau, binaan ala hadza takunu babu halalan, ya dibangun di atas hal ini maka babu hina itu halal. Di anna minasiba lakinnaha laysat zatul Datu Nabi, nama Rokhlaf. Ya, kata beliau demikian. Nah, dikarenakan hiena ini termasuk binatang buas, tapi tidak memiliki nama Rokhlaf taring, katanya begitu. Tapi dulu pernah diceritakan sama Ana ya. Ana sendiri nggak pernah itu, nggak pernah lihat dobu ya nama Rokhlaf hukum yang ketika wah yang apa yang utuh gitu ya. Nawarakulahikum. Itu dikisahkan namanya Nawarakulahikum. Di Yaman itu sering dapat dobu itu ya. Disembelih, dijual di pasar-pasar. Itu giginya katanya menyeringai gitu Nawarakulahikum. Ada taringnya. Tapi kata para ulama tidak. Tidak ada, tidak memiliki taring Nawarakulahikum. Ya kalau diwet entah maram. Nah. Id inha la ta'kul hayawan illa inda darurah bihilafiz dib amarakulah. Dikarenakan amarakulah fikum, dhabu ini tidak makan hewan kecuali dalam kondisi terpaksa. Berbeda dengan apa? Dengan apa? Dengan serigala. Kalau serigala itu makannya makan hewan amarakulah. Ya. Ya kan baik entah marahmu. Ya. Seperti yang ceritakan mana itu, amarakulah itu kalau malam kan keluarnya malam-malam itu. Dhabu itu ya. Kalau ada orang itu diikuti terus nawarakum, selengah di apa diserang sama dia. Nah, Allah alam besar. Alakul hal nawarakulah fikum keluar dari syarat itu lobu. Kenapa? Harus nawarakulah punya taring yang dia tang buas dengannya dan termasuk binatang buas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nawarakulah fikum dalam hadis ini juga diambil faedah tahrimul himar ahli, haramnya keledai. Lakin idza ta'atid daruratu idza halam halla namaraqlaf, tapi kalau darurat namaraqlaf maka halal. Emang apa saja namaraqlaf itu dalam posisi darurat halal. Ad-daruratu tubihul mahdura, darurat itu namaraqlaf, kondisi yang darurat itu memperkenankan perkara yang dilarang. Hatta seandainya bangkai pun amur halal karena kondisi darurat. Ma'amurakulah. Tapi ingat ma'amurakulah. Fikum darurat itu tukot daru tukot daria. Yeah. Harus sekadar yang dibutuhkan saja. Yeah. Gak boleh al-iksar di bisyain muharram fil darurat. Gak boleh. Misalnya ma'amurakulah. Fikum kita dalam kondisi darurat ma'amurakulah. Fikum. Ya kalau kita tahu ma'amurakulah. Ada bangkai, maka kita na'amarakallahu fikum mengonsumsi bangkai tersebut seukuran dengan apa yang kita butuhkan saja. Ya kemudian bangkai itu kemudian kita bawa, kita pakai sangu, na'amarakallahu fikum. Ya, ya. Kali ini tidak marahmukum syaril barakallahu fikum. Kemudian kita jadikan bekal begitu na'amarakallahu fikum. Ya kali ini tidak marahmukum syaril barakallahu fikum. Sama seperti hatta bangkai namarakallahu fikum ketika kondisi darurat halal namarakallahu fikum. Nah, ya kali bikin rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian berikutnya hillu al-himar al-wahshi limafhumi qawli al-ahli, halalnya zebra, ya himar liar zebra namarakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimah rahmukumullah. Ini berdasarkan mafhum ucapan Rasul alaihi salatu wasallam al-ahli namarakallahu fikum. Begitu ya. Kemudian amal faedah berikutnya tahrim luqatul muahad, luqatatul muahad. Haramnya barang ya, temuan yang dimiliki oleh orang-orang muahad namarakallahu fikum. Ikhwan fillah rahmukumullah wa annaka ghairiha. Ya, dan itu ya seperti barang luqatah yang lain. Ya, barang luqatah yang lain. Ya, kenapa kok semacam ini? Ini semacam penekanan hatta mereka itu kafir. Namaraqlah tetap barangnya ya barang mereka. Begitu ya. Ya khalifatullah marhamukum. Sehingga sama dengan luqatah yang lain kalau antum ketemukan ya sudah naam. Jangan diambil kalau enggak mau repot-repot. Ya. Tapi kalau mau repot namor ambil umumkan seperti luqatah yang lain. Kemudian bin rahmah mujal barakallahu. Ya. Disebutkan ini karena kadang-kadang sebagian kaum muslimin menganggap wah itu kan punya kafir. Sudah namor keluar ambil saja kan gitu. Entah. Ya kemudian bin rahmah. Nah. Likoli wala luqatah ya min mal muahadin ila akhirih. Na warakallahu fikum. Ya kali bintah marah pengujian barakallahu. Kemudian na warakallahu fikum. Termasuk faedah hadis ini adalah anna malal muahad muhtarabun. Harta orang kafir yang melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin itu dimuliakan. Muhtaram namarakallahu. Termasuk juga harta kafir dimi. Yeah. Juga harta kafir musta'man. Namarakallahu. Silah ya. Ya kalau kita tahu namarakallahu. Karena kafir ada empat. Ada dimi, mu'ahad, musta'man. Namarakallahu. Atau musta'min. Namarakallahu. Makanya kan sudah mau kecuali kafir harbi namarakallahu. Kalau fitrah murahmukmoh, maka harta mereka zimmi wahad, nih mustaqmin amarokulafikum, termasuk yang dimuliakan. Kalau fitrah murahmukmoh, syaal barokulafik. Nah, wawwabahirukulihi alaihi salatu wasalam, walalluqatatu min mali mu'ahadin. Ini bisa diambil dari zahir. Namarakallahum sabda Nabi alaihi salatu wasalam, dan tidak halal pula barang temuan dari hartanya orang kafir mu'ahad. Namarakallahum. Ikhwalibikun rahmah rahmukum insya'al barakallahum. Ya, sehingga ikhwalibikun rahmah rahmukum insya'al barakallahum. Kalau kita mendapati namarakallahum barang di negeri orang kafir yang melakukan namarakallahum perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka enggak boleh kita ambil. Kecuali kalau kita umumkan. Ya, kalau kita ambil, kita umumkan, na'amarakallahu fikum, maka na'amarakallahu fikum sampai setahun, enggak ketemu na'amarakallahu fikum, maka boleh kita nikmati. Ya, seperti lukotoh-lukotoh yang lain. Nah, kemudian, wah ini barangnya orang kafir, wah sikat aja wis. Enggak. Ya, enggak bisa. Meskipun punyanya orang kafir. Nak tafibadal qadar, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah pada pertemuan yang lain kita telah selesai membahas enam bab luqatah dan kita masuk bab faraid insya Allah. Lalu bagaimana dengan barang yang hilang di Masjidil Haram? Masjidil Haram ya? Lalu diumumkan. Bagaimana hukumnya? Nah, warahmatullahi wabarakatuh, di masjid tidak letak apa? Tempatnya untuk mengumumkan barang hilang. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh mengumumkan barang hilang di masjid. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali kalau di... umumkan di lobi-lobi, di tempat di luar masjid, di area masjid, na'am warahmatullahi wabarakatuh. Kali betindah warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama, Masjidil Haram dengan masjid yang lainnya, tidak diperkenankan. Tidak kemudian di Masjidil Haram boleh, di masjid yang lain tidak boleh, tidak. Sama, na'am warahmatullahi wabarakatuh. Wallah alam bisab. Afan, apa hukum makan kelelawar? Nawar kelawar. Wong banyak daging apa ya makan kelelawar? Daging banyak, ayam banyak, nawar kelawar. Kalibat dah mukmuh. Ala kol, Imam Malik nam halal. Kaitannya Imam Malik selama tidak dijelaskan dalam syariat, ya. Maka nawarlah hukum asalnya hal. Wallati khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan bagi kalian apapun yang ada di muka bumi, termasuk kelelawar. Kecuali kalau ada dalilnya. Itu na'amara ala qaul Imam Malik. Na'amara qaul. Apa hukum makan daging anjing? Kambing banyak, ngapain anjing dimakan? Na'amara qaul. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh. Haram na'amara qaul. Nah, apakah tanah haram hanya sebatas Mekah dan Madinah saja atau bahkan lebih kecil dari wilayah Mekah dan Madinah? Ya. Kalau tanah haram itu sudah ada hududnya. Nah, kalau di Mekah itu sudah di itu. Kalau antum ke sana, itu ada ada batasan-batasan. Dikasih garis nawarakallahu fikum. Ya, masuk daerah situ nawarakallahu fikum itu disebut dengan tanah haram. Begitu ya. Sekarang Mekah sendiri luas daerahnya nawarakallahu. Madinah juga luas nawarakallahu fikum. Nah, pemerintah alhamdulillah termasuk mudahkan kita nawarakallahu fikum itu sudah memberikan hudud. Lah di dalam hudud itulah itu tanah haram. Paham ya? Allah alam bisab naktahi bihadzal qur'an qul hamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tafaddalu hawwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.